بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي عزكم الله para ibu-ibu kaum muslimah dan bapak-bapak juga. Saya berharap sebelum pengajian ya tolong dia jaga adab dalam menuntut ilmunya, dimana ketika ustaz menjelaskan jangan ngobrol ya, ibu-ibu yang di belakang jangan ngobrol bu. Jangan sampai jauh-jauh datang ke sini sehingga akhirnya nggak dapat faedah ya. Kita datang ke sini tentunya ingin menuntut ilmu Allah, ingin mendapatkan faedah berupa ilmu syar'i. Ya, kalau kemudian waktunya habis buat ngobrol datang ke sini ya mendingan juga pulang di rumah kan gitu. Ngobrol di sana. Juga saya minta anak-anaknya juga dijaga ibu ya. Jangan dibiarkan itu ribut ya. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang zuhud. Zuhud disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang nomor 31 dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima inda an-nas fima fi aydi an-nas yuhibbuka Allah rawahu Malik wa ghayruhu bi asanid hasana wa sahahu Syekh Al-Albani rahimahullah fil hadits sahihah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amalan, apabila aku mengamalkannya niscaya Allah akan cinta kepadaku dan orang-orang pun akan cinta kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang hasanah, walaupun dalam beberapa jalannya terdapat rawi yang matrukah dan juga muttaham bil kadzib, kan tetapi karena banyaknya jalan sehingga bisa menguatkan satu sama lainnya. Ikhwati 'azzakumullah, ini hadis ya, memberikan penerangan dan penjelasan kepada kita bahwa sarana untuk agar kita bisa dicintai oleh Allah adalah dengan cara zuhud. Dengan cara zuhud. Rasulullah sabda, izhad fid dunya, zuhudlah dalam kehidupan dunia ini, niscaya Allah akan cinta kepada engkau. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya akan dicintai oleh manusia. Nah, sekarang kita ingin tahu zuhud itu apa sih? Zuhud. Az-zuhud. Secara bahasa artinya al-i'rad 'ani syai' liistiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himmati 'anhu. Sini kata Ibn Rajab di Jami'ul Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 179, zuhud artinya berpaling dari sesuatu karena merasa tidak utuh, juga karena meremehkannya. Karena merasa tidak utuh, juga karena meremehkannya. Makanya dikatakan syai'un zahid, artinya qalilun haqir, sesuatu yang sedikit dan rendah. Itu zuhud. Ya. Ini zuhud secara bahasa. Adapun zuhud secara istilah, banyak sekali para ulama memberikan definisi-definisi. Apa sih zuhud itu? Di antaranya misalnya Abu Muslim Al-Khawlani berkata, "Laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halali wala idha'atil mali." Zuhud di dunia itu bukan dengan cara mengharamkan yang halal. Enggak boleh makan daging misalnya. Enggak boleh makan pakai pakaian-pakaian yang mewah. Bukan seperti itu zuhud. Bukan pula menyiakan harta, innamaz zahadatu fid dunya. Yang namanya zuhud dalam kehidupan dunia itu apa? Antakuna bima fi yadillahi au taqa mimma fi yadaika. Yaitu apa-apa yang ada di sisi Allah lebih engkau percayai daripada apa-apa yang ada di sisimu. Wa idza usibta bi musibatin, kalau ternyata misalnya kamu diberikan musibah, kunta asyadda raja'an bi ajriha, kamu akan sangat berharap kepada pahalanya, min iyaha law baqiyat laka, daripada engkau mengharapkan harta itu sendiri kalau ternyata ada pada dirimu. Ya. Jadi ini zuhud. Berkata Yunus bin Maisarah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, "Laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halali wala bi idha'atil mali, walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi aw taqa minka bima fi yadik, wa an yakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawa'an, wa an yakuna madihuka wa damuka fil haqqi sawa'an." Kata Yunus bin Maisarah, ya, menafsirkan tentang makna zuhud, ia berkata begini, bukanlah zuhud di dunia itu, ya, dengan cara mengharamkan yang halal, tidak pula menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud di dunia yang pertama, yaitu engkau lebih percaya apa yang ada kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ya. Yang kedua, wa an yakuna haluka fil musibah wa haluka idza lam tusab biha sawa'an. keadaan kamu ketika ditimpa musibah dan ketika tidak ditimpa musibah sama. Apa bedanya? Ya. Yang keempat, yang ketiga kata beliau, wa an yakuna madihuka wa damuka fil haqqi sawa'un sawa'an. Sama saja kamu dipuji atau dicela, itu enggak berubah keadaannya. Itu namanya zuhud. Jadi di sini kata Yunus bin Maisarah, zuhud itu ya ada tiga sifat, ada tiga ciri. Ciri yang pertama apa? Ciri yang pertama orang yang zuhud itu kata beliau, an yakuna al-'abdu bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadinnafsi. Yaitu dia lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisinya. Dia lebih percaya kepada Allah daripada kepada manusia. Itu namanya zuhud. Wahada yansha'u min sihhatil yaqini wa quwwatihi kata beliau. Dan ini timbul dari apa? Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang kalau kuat keyakinannya kepada Allah, dia yakin kalau Allah itu yang memberikan rezeki kepada dia. Ya. Makanya orang yang zuhud itu subhanallah, dia hanya dia berharap kepada Allah bukan kepada manusia. Tidak berharap kepada atasannya, tidak berharap kepada bosnya. Ya, harapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika aw taqa minka bima fi yadillahi 'azza wa jalla." Di antara tanda keyakinanmu itu lemah, di antara tanda bahwa keyakinanmu itu kepada Allah lemah, kamu lebih percaya, merasa yakin, lebih merasa tenang dengan harta yang ada pada diri kamu daripada kepada apa yang Allah sediakan di akhirat, daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau keyakinannya itu lemah. Na'udzubillah. Makanya subhanallah ya, orang subhanallah kalau tidak zuhud itu, kebanyakan orang yang tidak zuhud itu menjadi hambanya dunia, hambanya duit. Ya, seharusnya kan harta atau dunia itu kita jadikan hamba buat diri kita, bukan kita yang jadi hamba ya. Makanya subhanallah bagus sekali ada sebuah kata-kata hikmah ya, yang menyebutkan uang adalah hamba sahaya yang paling baik dan majikan yang paling kejam. Uang adalah hamba sahaya yang paling baik. Artinya kalau kita jadikan uang itu sebagai hamba sahaya kita, itu masya Allah kebaikan bisa kita ambil banyak. Kita bisa berinfak, kita bisa membantu fakir miskin, bisa mendirikan tempat-tempat ibadah, masjid, pesantren dan yang lainnya. Dengan uang, kalau uang itu jadi hamba sahaya, masya Allah, kebaikan yang banyak. Tapi kalau uang jadi majikan, orang subhanallah tidak peduli lagi, halal ke haram ke tidak peduli, yang penting saya dapat uang. Makanya banyak di Indonesia ini orang-orang yang sudah jadi hamba sahaya uang. Akhirnya tidak peduli apakah caranya dengan korupsi, maling, rampok, curanmor dan yang lainnya, semuanya dihalalkan. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisa, ta'isa wan takata." Rasulullah, celaka itu hamba sahayanya duit ya dinar, celaka itu hamba sahayanya dirham, celaka itu hamba sahayanya harta, celaka. Orang kalau sudah jadi hamba sahaya harta, subhanallah, ya teman dekat pun akan disikat juga, enggak peduli, yang penting dia dapat kurs. Makanya kalau harta sudah jadi majikan, subhanallah, menjadikan orang kalap tidak tahu dan lupa daratan. Wallahu musta'an. Ya, hati-hati makanya masalah harta ini, akhi. Ya. Harta ini hati-hati. Dikatakan kepada Abu Hamzah Az-Zahid, Abu Hazim Az-Zahid sebagaimana disebutkan dalam Al-Hilyah Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim, ya, jilid 3 halaman 232. Dikatakan kepada Abu Hazim Az-Zahid, "Ma maluk? Hai Abu Hazim, apa hartamu? Maka ia berkata, "Limalah, aku punya dua harta, la akhsha ma'al faqr, yang aku tidak lagi takut kepada kefakiran karena aku sudah punya dua harta ini. Apa itu? Yang pertama, at-thiqatu billah, yakin kepada Allah. Yang kedua, wal ya'su mimma fi aydin nas, dan merasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia." Allahu Akbar. Ya, orang kalau cuma yakinnya kepada Allah, ya, dia hanya mengharapkan kepada Allah, dia akan masya Allah mulia. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih, ya, Rasulullah SAW sabda, qiyamul lail inna sharafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lail, dan perkasaannya ketika dia merasa tidak butuh kepada manusia, dia hanya butuh kepada Allah. Ini yang harus kita percayai. Ini yang harus kita yakini. Bahkan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada anak yang umurnya 6 tahun. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu membonceng siapa? Ya, dibonceng oleh Rasulullah di atas keledainya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Hai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah maksudnya jaga agama Allah. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kamu dapati di hadapanmu. Artinya Allah akan senantiasa menjagamu. Kata Ibn Rajab. Wa'lam, kata beliau, annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alayhi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Tahuilah ya anak, kalaulah seluruh manusia, seluruh manusia, bayangkan, ingin memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu memberinya kecuali dengan apa yang Allah izinkan. Kalau seluruh manusia ingin memberikan mudarat kepada kamu, ingin mencelakakan kamu hai anak, mereka pun tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan izin Allah, dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan. Allah bayang, Rasulullah mendidik anak yang umurnya baru 6 tahun supaya apa? Betul-betul dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Manusia sehebat apapun, Amerika misalnya sangat hebat, Eropa dengan kehebatannya, atau orang-orang kufar dengan kecanggihannya, tidak akan mampu untuk menghancurkan kaum muslimin kalau Allah tidak izinkan. Tidak akan mampu untuk menghancurkan Anda kalau Allah tidak izinkan. Nah, ini seharusnya ya, keyakinan seperti ini yang harus kita tumbuhkan kepada generasi-generasi mudah kita supaya betul-betul hanya meyakini Allah, hanya yakin hanya kepada Allah, bukan diajarin supaya tawakalnya kepada ijazah. Nah, kamu harus ya nuntut ilmu, cari ijazah. Kalau kamu enggak punya ijazah nanti kerja nanaran gitu. Subhanallah. Banyak orang-orang tua kita ini mengajarkan anak-anaknya supaya apa, lebih percaya kepada kehidupan dunia daripada kepada apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat. Ya, lihat dulu para nabi dan rasul ketika menasihati anaknya bagaimana. Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam ketika berkata kepada anak-anaknya, beliau berkata ketika beliau mau meninggal, am kuntum syuhada'a id hadar Ya'qub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Ya'qub itu ya dihadiri oleh wafat akan meninggal, maka Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, hai anakku, apa yang nanti kamu sembah setelah. Subhanallah. Diajarkan supaya dia percaya kepada kuat keyakinannya kepada Allah. Kalau kita enggak, kalau kita mamata kuluna mimba dihai anakku, nanti apa yang kamu makan setelahku, nanti setelah besar kamu mau jadi apa, jadi presiden, jadi dokter. Bukan diajarkan kamu teh harusnya mau masuk surga, cita-cita paling tinggi itu surga ya. Tolong ibu, sekali lagi ini anaknya itu yang nangis, ya dibawa keluar aja bu ya, diikat juga nggak apa-apa. Jangan. Iya, jadi ini, harta yang paling berharga ketika seorang betul-betul yakin kepada Allah, at-tiqatu billah, dan seseorang tidak lagi merasakan kebutuhan kepada manusia. Ya, ini dia. Makanya dikatakan lagi kepada Abu Hazim, ya Abu Hazim Az-Zahid, seorang yang sangat zuhud, "Ama takhaful faqr? Hai Abu Zahid, apa kamu enggak takut dengan kefakiran?" Semua kita, Mas, ya, kalau ditanya kamu mau enggak jadi orang fakir, enggak mau kan gitu. Kepada Abu Hazim dikatakan begitu, kamu gak takut jadi orang fakir? Kata Abu Hazim, ana aqabul faqr wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Bagaimana saya akan takut kepada kefakiran sementara Rabbku adalah yang memiliki langit, bumi dan seluruh apa yang ada, yang maha kaya, Allah yang memberikan rezeki. Ngapain takut fakir, kata beliau. Kalau yakinnya kuat kepada Allah, insyaallah ya hidupnya akan bahagia. Makanya Rasulullah bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang kutakutkan kepada kamu. Dalam hadis yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. "Mal faqru akhsha alaikum," kata Rasulullah, "bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, hai umat Islam." Ya, aku tidak takut umat Islam itu fakir, kata Rasulullah. Wa inna ma akhsha alaikum an tubahalakumud dunya. Ya. Ya, yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah, apa? An tubahalakumud dunya, dibuka kesenangan-kesenangan pintu dunia. Katana kasuha, lalu kalian berlomba-lomba untuk mencari kehidupan dunia. Fatuhlikukum, lalu dunia membinasakan kalian, kama ahlakat hum, sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bukannya kita enggak boleh cari dunia, bukannya kita enggak boleh cari nafkah. Silakan cari nafkah yang halal. Tapi yang dilarang adalah menjadikan dunia segala-galanya, menjadikan kita lupa dengan kehidupan dunia, sehingga akhirnya lupa kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tidaklah keterpurukan kaum muslimin, pada zaman ini karena kaum muslimin lemah ekonominya, bukan. Banyak ya kaum muslimin itu menganggap, katanya Islam ini mundur karena ekonominya lemah. Akhirnya sibuk bagaimana caranya memperkuat ekonomi kaum muslimin. Enggak mau peduli apakah akidahnya itu mau rontok ke bodoh amat. Alhamdulillah. Bukan, kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku takutkan, justru kata Rasulullah, yang aku takutkan kalian itu lupa dengan kehidupan dunia, sehingga ketika kaum muslimin lupa dengan kehidupan dunia, tidak zuhud dengan kehidupan dunia, akhirnya apa? Berlomba-lomba mencari menghalalkan segala cara, akhirnya apa? Allah hinakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahih nomor 11. Idza tabayatum bil ina. Kalau kalian disibukkan dengan jual beli cara ina, riba. Wa raditum biz zar'. Kalian ridha kepada zar', tanaman. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian mengambil ekor sapi, maksudnya lebih disibukkan dengan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad untuk memperjuangkan agama, menuntut ilmu jihad. Ya. Sallallahu alaikum dullah, maka Allah akan jadikan kalian itu hina. Hina. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan angkat dari kehinaan itu. Sampai kapan, kata Rasulullah? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada agama dengan cara mempelajari agama. Iya. Ketika kaum muslimin tidak lagi zuhud dari kehidupan dunia, kaum muslimin betul-betul menjadi budak dunia, akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan dalam hadis lain yang sahih. Rasulullah bersabda, yushikul ima umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling memanggil, ya, untuk memakan kalian seperti orang-orang yang lapar memakan hidangan. Orang kalau udah lapar ya 3 hari belum makan, dikasih makanan yang enak-enak, rebutan itu, ya kan? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famin qillatina yauma idzin, apakah pada hari itu, pada waktu itu kaum muslimin sedikit, ya Rasulullah, sehingga diperbutkan oleh umat-umat kafir? Kata Rasulullah, tidak, bal antum katsir, bahkan kamu itu banyak jumlahnya, mayoritas. Walakin musa'un ka musa'is sayl, tapi kalian bagaikan buih yang dibawa banjir. Bapak-bapak pernah lihat banjir di Jakarta? Kalau habis banjir yang ditinggalin apa? Lumpur, kaleng, rongsokan, ular, ikan sapu-sapu, kan gitu. Nah, itu namanya buih. Buih yang dibawa banjir. Rasulullah memberikan permisalan umat Islam itu banyak tapi bagaikan buih, rongsokan semua, nggak ada nilainya. Walaupun banyak rongsokan, benar, di Indonesia mayoritas umat Islam, tapi korupsi jalan, curanmor, merampok, syirik, bid'ah doyan, na'udzubillah. Iya. Subhanallah, sampai-sampai masa ya sudah diangkat jadi menteri agama masih korupsi, memalukan kan itu. Allahumma musta'an. Yang seharusnya dia sebagai panutan, tauladan, sebagai seorang yang menisbatkan diri kepada agama. Allahu akbar. Kayak rongsokan, kata Rasulullah. Buih. Kenapa? Karena tidak zuhud dalam kehidupan dunia. Karena betul-betul cinta terhadap dunia, lupa dengan kehidupan dunia, tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biyadi, demi diriku yang di tangannya, layansi'annallahu an qulubi aduwikum rahbani, Allah nanti akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian kepada kalian. Artinya musuh Allah sudah tidak takut lagi kepada umat Islam. Kenapa? memang dulu umat Islam itu bagaikan singa. Semua orang takut, sekarang singanya ompong, enggak punya cakar. Gimana mau gigit? Ya, sudah tidak ditakuti lagi. Karena apa? Karena kaum muslimin waktu betul-betul jadi buih. Ya, wala yaqdifannallahu fi qulubihimul wahna, dan Allah akan jadikan di dalam hati-hati kalian itu al-wahn. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, famal wahn?" Hai Rasulullah, apa sih wahan itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Hubbud dunya wa karahatuh. Cinta dunia dan takut mati. Umat Islam jadi cinta dunia, saking cintanya enggak mau memperjuangkan Islam, boro-boro memperjuangkan Islam nuntut ilmu aja enggak mau. Coba aja antum, kalau mengadakan tablik akbar, hatta dengan undangan yang paling resmi sekalipun yang datang berapa? Tapi kalau dangdutan enggak usah diundang. Subhanallah. Ya. Itu dikarenakan apa? Kehilangan zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud. Ada makna lain daripada zuhud. Makanya ikhwatan Islam, tidak lain. Ya, kewajiban kita adalah untuk mengingatkan kepada kaum muslimin tentang bahwasannya sebab keterpurukan umat Islam adalah karena kaum muslimin jauh daripada akidah yang sahih, jauh daripada agamanya, tidak mau lagi memperjuangkan agamanya, lebih mencintai kehidupan dunianya. Wallahul musta'an wa 'alaihi tawakkal. Ya. Berkata Qubay bin Iyad, "Aslul zuhdi ar-ridha 'anillah." وقال القنوع وهو الزهد وهو الغنى. Pokok kezuhudan, pokok kezuhudan itu apa? Ridho terhadap keputusan Allah disertai dengan rasa qanaah. Sertai dengan rasa qanaah, ini asal dari kezuhudan. Orang kalau merasa qanaah, masya Allah, diberi oleh Allah sedikit, bersyukur. Diberikan oleh Allah banyak, alhamdulillah bersyukur. Senantiasa ridho, diberikan musibah, bersyukur. Makanya Rasulullah ya, kalau ditimpa kesenangan beliau mengucapkan alhamdulillahi ala alhamdulillahillazi tatimmu bihi shalihat. Kalau ditimpa kesusahan, tetap dia beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Subhanallah. Jadi ini asal pokok kezuhudan di sini. Terletak daripada apa? Rasa qanaah. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau mempunyai sifat qanaah, ya, maka engkau adalah raja dunia. Engkau adalah raja dunia. Tapi kalau engkau tidak punya sifat qanaah, maka engkau adalah orang yang paling miskin di dunia. Sahih. Berkata Ibnu Rajab, "Faman haqqaqa al-yaqin yaqin, barang siapa yang merealisasikan keyakinan, wa taqabillahi fi umurihi kulliha, ia akan merasa yakin kepada Allah dalam seluruh urusannya. Wa radiya bi tadbirihi lahu, dan senantiasa ridha terhadap keputusan-keputusan Allah. Wan qata'a 'anil ta'alluqi bil makhluqin, dan ia akan terputus dari ketergantungan kepada makhluk, raja'an wa khaufan, baik pengharapan maupun rasa takut." Ya. Berkata Ibnu Mas'ud, "Al-yaqin la tuqallahum binnasa bihasbi sakhatillah." Yang namanya yakin itu kamu tidak mencari keriduan manusia dengan mengorbankan kemurkaan Allah. Wala tahmad ahadan ala rizqillah, kamu tidak memuji seorang pun karena dia diberikan rezeki oleh Allah. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah, dan kamu tidak mencaci seseorang karena sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kamu. Fa innar rizqa la yasuqu hirsu harisin, karena yang namanya rezeki itu tidak datang karena semangat orang yang semangat. Wala yarudduhu karahatu karihin, dan tidak pula akan ditolak orang yang tidak suka mendapatkannya. Jadi ini ridho, ini namanya yakin. Ya. Maka dari itu ikhwatul iman, a'azzakumullah. Ya. Bahwa ini yang pertama. Ya. Bahwa zuhud tandanya adalah orang itu betul-betul yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah daripada yakin kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, an yakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu. Ya, seorang hamba ketika ditimpa musibah. Ya, seorang hamba ketika ditimpa musibah. Min dhahabi malin, berupa kehilangan harta misalnya, awwaladin atau kehilangan anak, arghab, dia lebih mengharapkan tithawabi dari pahalanya. Minad dunya an yaqbalahu, daripada dunia itu sendiri kalau itu ada, kalau enggak hilang. Ketika seorang hamba kehilangan duit, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia mengharapkan pahalanya di dunianya kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Pahala akhirat lebih banyak kan gitu. Ya. Itu orang tandanya dia itu zuhud. Kalau kehilangan sesuatu dari kehidupan dunia, dia tidak marah-marah. Enggak kayak kita, ya hilang duit sejuta, marah-marah, bahkan mungkin istrinya dimarah-marahin, anaknya dimarahin. Ya, tapi dia ridha kepada Allah dan dia mengharapkan kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika ditimpa musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada musibahku ini ya Allah, dan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Subhanallah. Itu seharusnya yang diajarkan, yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita ini tergantung dengan kehidupan dunia. Tanda yang ketiga, kata beliau, ya, tanda yang ketiga, an yastawiya indal abdi hamiluhu wa dhammuhu fil haqqi. Ya, sama saja dia dipuji, dicela, enggak jadi masalah buat dia, karena dia enggak mengharapkan pujian manusia. Ente mau muji ke terserah, ente mau celah ke terserah. Saya mah pengennya kehidupan akhirat. Saya pengen dapat ridho Allah. Kamu ridho ente. Ente ridho enggak bakalan memberikan kepada saya kebaikan apa-apa. Iya kan? Ya. Makanya ini diajarkan. Kita ajarkan seorang anak supaya lebih mengharapkan ridho Allah. Ya. Subhanallah. Orang kalau hanya mengharapkan ridho Allah, ya akhal Islam, wahai ibu-ibu sekalian, ya, dia tidak peduli lagi. Orang mau, ya mau mengatakan apa, enggak peduli. Tidak peduli. Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih. Suatu ketika Imam Ahmad setelah beliau diuji, diberikan oleh Allah ujian, disiksa oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah karena dia ditetapkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau tetap tegar. Kemudian Imam Ahmad Allah SWT tetap tegar, dan kemudian beliau bebas, dan kemudian bahkan sunnah menjadi kuat. Ada seseorang berkata kepada Imam Ahmad, hai Imam Ahmad, sesungguhnya semua orang memuji engkau atas keberanian dan ketegaran engkau di atas sunnah ketika ditimpa musibah. Mendengar itu Imam Ahmad berkata, ya, ya fulan, hai fulan, ya, ar-rajul idza arafa nafsah, orang kalau sudah tahu tentang dirinya siapa, lo bakalan terpengaruh dengan pujian. Maksudnya Imam Ahmad, orang mau muji apa kayak terserah, gak bakal memberikan manfaat kepada saya, kan begitu. Subhanallah. Ini namanya orang betul-betul zuhud, betul-betul paham bahwasannya apa yang diinginkan adalah betul-betul apa yang di sisi Allah saja, bukan ada yang apa yang ada di sisi manusia. Kalau orang masih senang kepada pujian, masih senang kepada ketenaran, itu berarti dia belum zuhud. Belum zuhud. Makanya Ibrahim bin Adham berkata, "Ma'aratallaha man ahabba syukra." Belum mengenal Allah orang yang masih senang ketenaran. Belum. Apalagi orang cinta kedudukan. Aduh, ini berat ini. Ya, orang kalau sudah cinta kedudukan itu tidak peduli jalannya halal haram, berdoa. Antum lihat orang-orang yang bermain di politik yang ingin pengen dapat kursi kedudukan, enggak mau peduli. Ya syirik ke, bid'ah ke, maksiat ke, bodo amat, yang penting saya dulu dapat kedudukan kursi, kan gitu. Itu karena apa? Kubur riasa cinta kepada apa? Kedudukannya kuat, angot. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang terbukhari dan Muslim, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mal wa syaraf." Tidaklah ya, dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan orang yang cinta harta dan kedudukan. Kata Rasulullah ya, ada serigala yang sangat lapar dilepaskan kepada seekor kambing, itu tidak lebih berbahaya daripada orang yang cinta harta dan kedudukan. Kalau serigala paling juga ngabisin kambing, sudah selesai. Tapi orang kalau sudah rakus kepada kekayaan dan kedudukan, ngabisin harta negara, ngabisin harta rakyat, ngabisin semuanya, habis. Ya, Allah musta'an. Agama tidak akan diperdulikan. Ya, nas'alullah assalamu afiyah. Ini ya, jangan sampai orang zuhud itu tidak akan mungkin di dalam hatinya itu cinta kepada pujian. Orang yang zuhud tidak cinta kepada kedudukan, tidak cinta kepada ketenaran. Akal Islam ini yang harus dimiliki. Sebab kalau sudah dirasuki yang seperti itu, akan merusak semuanya, bahkan agamanya bisa rusak. Coba antum lihat ya, kalau ada ustadz cari ketenaran, sudah masalah hukum-hukum agama dia permainkan. Mas, pak, ustadz, ini hukumnya apa pak ustadz? Oh boleh, gak apa-apa. Pak ustadz, yang ini gimana pak? Oh boleh, gak apa-apa, gak peduli halal haram, yang penting boleh, yang penting dapat mengikutkan gitu. Ya. Beda dengan orang yang hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dia akan berkata kebenaran walaupun manusia mencemoohkan dia, walaupun manusia membenci dia, tidak peduli, karena yang dia harapkan adalah ridha Allah. Di sini ya, pentingnya ikhlas dan kezuhudan. Berkata Al-Hasan Al-Basri Al-Zahid alladhi idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Orang di antara yang tanda seorang zuhud adalah ketika dia melihat seseorang, dia berkata si fulan itu lebih afdal, lebih utama dari saya. Subhanallah. Di sini Imam Al-Hasan memberikan tanda, di antara tanda-tanda kezuhudan, sifat daripada sifat-sifat orang zuhud, dia selalu menganggap, menyangka bahwa temannya lebih utama dari dirinya. Enggak pernah merasa dirinya lebih utama dari orang lain. Wah, saya lebih berilmu dari dia. Enggak pernah ulama yang mengatakan demikian, ya akhi. Enggak ada ulama seperti itu. Itu dari kesombongan. Ya. Disinilah. Makanya, orang yang zuhud itu akan senantiasa lebih banyak memperbaiki dirinya daripada ngurusin orang lain. Beda kalau orang itu cari yang enggak zuhud. Yang enggak zuhud, Allah musta'an, Ya, aib orang sekecil apapun kelihatan, aib sendiri sebesar apapun enggak kelihatan, kan ngeri kan. Akhirnya kerjaannya cuma nyari-nyari ke aib orang. Sementara aib dirinya sendiri enggak pernah terpikir bagaimana untuk memperbaiki dirinya. Ini banyak ini, terkadang perempuan dia lagi ngobrol gitu, asik ngomongin orang. Wah, si fulan mah begini, begini. Si fulan mah begini, begini. Dia lupa kalau dia juga banyak cacat dan buruknya. Ini antara tanda kalau dia enggak zuhud. Ya. Ini Imam Al-Hasan menyebutkan bahwa orang yang zuhud itu ketika dia melihat seseorang, dia menyangka bahwa orang lain itu lebih utama dari dirinya. Sehingga apa? Akan muncul sifat tawadhu. Akan muncul sifat tawadhu. Kemudian, ya, bagian-bagian zuhud, apa pembagian zuhud? Para ulama membagi zuhud itu kepada beberapa macam. Sebagian ulama seperti Ibrahim Adham hadis ini, ya, saya akan bawakan perkataan Ibn Mubarak. Kata Ibn Mubarak berkata, Salam bin Abi Mutiyyah, zuhud itu ada tiga macam. Wahid yang pertama, macam yang pertama, An yukhlisal amala lillahi azza wa jalla wal qawl. Mengikhlaskan amal itu hanya kepada Allah saja. Ia hanya mengharapkan pahala Allah saja. Wala yuradu bi syai'in minhu dunya, dan dia tidak menginginkan sedikit pun dari kehidupan dunia. Dia beramal hanya ingin mendapatkan akhirat. Bukan untuk supaya kedudukannya ditinggikan. Ada orang yang sengaja dia, saya mau salat tahajud, biar apa? Biar nilai saya bagus. Nah, ini nilainya. Jadi akhirnya ya, amalannya itu bukan karena pengen dapat dunia. Ya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dari amalannya tersebut kehidupan dunia, ya, maka kami akan berikan apa yang diinginkan tanpa dirugikan sedikit pun juga. Mereka itu di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Batallah apa yang mereka usahakan dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Ini zuhud yang pertama dan yang paling dasar harus dimiliki oleh setiap orang, ikhlas mengharapkan dari amalannya pahala dari Allah, bukan keuntungan-keuntungan duniawiyah. Kita nuntut ilmu. Nuntut ilmu buat apa? Pengen disebut ustaz? Pengen disebut kiai? Atau pengen ingin bisa menjidal orang? Barang siapa yang seperti itu, dia bukan mendapatkan pahala. Rasulullah sabda, man talabal ilma mimma yubtagha fi wajhullah la yatlubu illa li'aradin minad dunya lam yajid 'urfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut karena Allah, tapi dia tuntut karena ingin cari dunia, ia tidak akan mencium bau surga. Tidak bakal mencium bau surga apa itu? Subhanallah. Ya. Jadi ini ikhlas. Zuhud yang pertama adalah ikhlas, tidak menginginkan kehidupan dunia. Orang kalau sudah punya keikhlasan, subhanallah, ia betul-betul akan diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa tsani, Zuhud yang kedua, ini tingkatan naik lagi. Ini ya, kalau tingkatan yang pertama masih tingkatan yang dasar. Zuhudnya orang-orang, semua muslim harus punya zuhud ini. Tarku ma la yasluh wal amum awal amana yasluh, meninggalkan sesuatu yang sia-sia dan melakukan apa-apa yang bermanfaat. Ini tingkatan yang naik lagi, berbeda dengan orang-orang biasa. Dia meninggalkan hal-hal yang sebetulnya dalam Islam mubah, gak jadi masalah, cuman dia tinggalkan karena dia melihat itu gak ada manfaatnya. Dia ingin selalu pengen cari yang manfaat untuk dirinya. Banyak diantara kita terkadang disibukkan dengan sesuatu yang halal, sehingga na'udzubillah sampai kemudian ya lalai daripada sesuatu yang diperintahkan. Mungkin adik-adik terutama ya, kalau ada lagi ada piala kampion itu yang namanya sepak bola, subhanallah ya. Banyak, bahkan yang ngaji aja terkadang masih ya, subhanallah, malam-malam bangun jam 2 malam bukan buat tahajud. Ada apa mas? Kok bangun? Itu tuh Belanda lawan Amerika. Waduh, Belanda lawan ya, apa? Prancis ramai ini. Allah musta'an. Orang yang zuhud tidak demikian. Dia akan tinggalkan, apa sih manfaatnya kalau misalnya ya pasukan apa, pasukan apa kesebelasan Belanda menang, apa manfaatnya buat ente? Ya, apa coba manfaatnya? Coba pikirkan. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman itu apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Telah beruntung, telah sukses orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berpaling daripada sesuatu yang laghu, sia-sia, enggak ada manfaat. Ya. Coba pikirkan. Mas, jangan kita pikirkan ya, kita jangan punya pemahaman berarti kita tinggalkan yang enggak ada manfaatnya, akhirnya ya udahlah, kita enggak usah main, enggak usah ini, ya enggak bisa. Antum olahraga manfaat untuk badan antum, lakukan itu manfaat, walaupun itu mubah tapi itu manfaat, lakukan, enggak jadi masalah. Yang penting bagaimana kita mendapatkan yang sesuatu yang sifatnya manfaat, tapi jangan berlebihan kan. Bercanda butuh supaya tidak terjadi apa kegersangan. Orang kalau enggak pernah bercanda diam terus, serius terus, coba gimana ya mau bergaul sama dia, serius banget sih, enggak enak kan jadinya. Rasulullah bercanda ya, tapi canda di sini untuk menghilangkan apa, kegersangan, sehingga di sini ada manfaat, sehingga di situ ada manfaat. Tapi jangan kemudian disibukkan dengan bercanda aja, jangan. Ya, apalagi dengan disertai ya bercanda-bercanda yang haram sampai berdusta. Rasulullah sabda, "Wailun liman haddats fayakdhib yudhika binnas wailun lahu wailun lah." Ya, neraka wail, celaka buat mereka yang berkata-kata dusta supaya orang-orang tertawa. Celaka dan celaka, kata Rasulullah. Silakan bercanda, tapi jangan yang benar. Untuk manfaat. Kita lihat. Ya. Mana yang lebih bermanfaat? Ini zuhudnya yang kedua, dan ini tentunya ya, zuhud yang lebih tinggi daripada zuhud yang pertama. Dan ini membutuhkan kepada ilmu. Ya. Wattari. Maaf ya. Ya, yang ketiga, dan ini yang ketiga justru yang zuhud yang paling rendah. Ini yang ketiga adalah zuhud yang paling rendah. Apa? Al-halal an yajhada fihi wa huwa tatawwu. Zuhud dari sesuatu yang sifatnya halal. Ya. Dan ini yang paling rendah, zuhud yang paling rendah. Ibrahim bin Adham berkata, zuhud ada tiga. Ada zuhudun fardun, ada zuhud yang wajib, ada zuhdun fadlun, zuhud yang utama. Ada zuhdun salaman, ada zuhud keselamatan. Zuhud yang wajib apa itu? Kata beliau, fazuhdul fardu, zuhud yang wajib itu adalah az-zuhdu fil haram, zuhud dari sesuatu yang haram. Ini wajib, setiap muslim harus zuhud daripada haram. Antum harus zuhud daripada minum arak, anak enggak butuh arak. Harus, wajib. Kalau ada orang masih butuh sama arak, dia masih senang sama minum arak, ini jadi berbuatlah berbuat dosa. Yang kedua, az-zuhdul fadlu, zuhud tambahan, yaitu az-zuhdu fil halal, zuhud dari sesuatu yang sifatnya halal. Dan zuhud yang ketiga adalah zuhud yang selamat. Yang kayak gimana? Az-zuhdu fi syubhat. Ya, zuhud dari sesuatu yang sifatnya syubhat. Apa sih syubhat? Misalnya ada makanan, kita nih ragu, ini makanan ada babinya apa enggak, kata orang ya, ini ada babinya. Kita ragu, kita tinggalkan yang syubhat. Kalau Ibnu Hajar mengatakan bahwa syubhat itu artinya makruh, maka sesuatu yang makruh itu masuk ke dalam kategori syubhat. Maka yang makruh-makruh kita tinggal. Ini pembagian Ibrahim bin Adham. Ya. Baik, sekarang bagaimana bisa menimbulkan rasa zuhud dalam hati kita? Bagaimana cara yang menumbuhkan rasa zuhud dalam hati kita? Ikhwatal iman, telah kita jelaskan tadi betapa pentingnya zuhud dalam kehidupan kita. Orang yang kehilangan zuhud, dia akan kehilangan agamanya. Dia akan rusak dunianya. Orang yang kehilangan zuhud, dia akan menjadi hamba-hamba dunia. Sehingga akhirnya orang yang kehilangan zuhud tidak lagi peduli mana halal, mana mana haram. Maka disinilah penting agar kita semua bisa menumbuhkan kezuhudan dalam hati kita. Ya. Yang pertama, talabul ishr, untuk menumbuhkan rasa zuhud adalah dengan cara menuntut ilmu syar'i. Terutama ilmu tentang mengenal Allah. Terutama ilmu tentang mengenal Allah, siapa Allah. Ya. Sebab ya, sudah kita bahas ya, bahwa yang namanya zuhud itu artinya keyakinan kita kepada Allah dan ketidakbutuhan kita kepada manusia. Syuh, gimana kita bisa yakin kepada Allah sementara kita enggak pernah mengenal Allah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Makanya penting kita mengenal Allah, itu penting. Siapa Allah? Ya. Yeah. Kita kenali nama-namanya dan sifat-sifat Allah, sehingga dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah itu akan semakin kuat keyakinan kita kepada Allah. Terkadang kita ya, kaum muslimin, kalau ditanya tentang siapa Allah, cuma bisa mengatakan Allah pencipta saya, pencipta langit dan bumi, sudah selesai. Ya. Belum mengenal Allah secara mendalam. Belum mengenal hak-hak Allah itu apa. Nah, ini dia. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa zuhud itu, kita penting untuk menuntut ilmu Allah, terutama tentang masalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, mengapa para nabi dan rasul selalu yang pertama kali didakwahkan adalah masalah akidah. Selalu yang didakwahkan adalah mengenal Allah supaya hanya menyembah Allah. Sebab ya penting kalau orang sudah betul-betul yakin tawakalnya hanya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, di sini akan tumbuh kezuhudan, tumbuh sifat-sifat yang sangat mulia. Yang kedua, untuk menumbuhkan kezuhudan, mengetahui tentang kenikmatan surga dan beratnya siksa api neraka. Orang kalau sudah mempelajari tentang kenikmatan surga dan beratnya api neraka, insyaallah akan tumpu itu rasa zuhud. Mas, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak serta adik-adik, dun surga, subhanallah, kenikmatannya tidak terhingga. Disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun, orang yang terakhir kali masuk surga seorang laki-laki, yamshi 'ala sirat, dia berjalan di atas sirat yang terbentang di atas api neraka, fayabu marratan wa yamshi taratan ukhra, terkadang ia tergelincir, terkadang ia jalan lagi, sampai akhirnya ia pun selamat, ya, melewati jembatan as-sirat. Setelah sampai di ujung, selesai dia melewati jembatan sirat, dia pun berkata, ya, laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Allah sudah memberikan kepada saya sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun juga. Ya. Sementara dia menghadap wajahnya kepada api neraka, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, palingkan wajah saya ini dari api neraka, ya Allah. Panasnya bikin saya enggak enak, ya Allah. Akhirnya dipalingkan oleh Allah wajahnya. Dipalingkan, ternyata dia melihat ada sebuah pohon yang rindang. Melihat pohon yang rindang. Akhirnya dia berdoa, dia pun diam dan berkata kepada Allah, ya Allah, admini minha, hai asyrabu min ma'iha wa astaghillu min dhilliha. Ya Allah, tolong dong dekatkan aku ke pohon itu, ya Allah, supaya aku bisa minum dari airnya dan bisa berteduh di atas buah pohon yang indah itu. Akhirnya Allah pun ya menjadikan dia dekat ke pohon itu dan berteduh dan minum di airnya. Beberapa saat ngelihat pohon yang lebih bagus lagi. Dia pun diam beberapa saat. Dia lagi berdoa kepada Allah, ya Rabb, hadnini minha. Ya Allah, tolong dong saya dekatkan ke pohon itu, ya Allah. Ya. Kai asyrabu min ma'iha, supaya bisa saya meminum dari airnya dan berteduh di pohon itu, ya Allah. Kemudian Allah berkata, hai anak Adam, apakah in a'taituka iyyah? In a'taituka iyyah? Kalau aku berikan ya permintaanmu itu, kamu akan minta yang lainnya? Kata siapa itu? Tidak, ya Allah. Itu saja. Kamu janji? Janji, ya Allah. Sudah, akhirnya Allah menjadikan dekat ke pohon yang satunya yang lebih bagus. Dia pun minum dari airnya. Ternyata apa? Dia melihat ada pohon yang lebih bagus lagi di pinggir surga. Diam aja orang itu. Akhirnya mohon kepada Allah, admini minha, tolong dong ya Allah dekatkan ke pohon itu. Kata Allah, loh, kamu kan tadi sudah berjanji gak bakalan minta lagi, kok masih minta juga? Kata hamba itu, sekali ini aja, ya Allah, aku tidak akan minta lagi, ya Allah. Kemudian Allah mengambil dari dia perjanjian, fayu'ahiduhu alla yas'al ghayraha, supaya dia tidak minta yang lainnya. Akhirnya didekatkan dia ke pohon itu. Apa yang terjadi? Melihat ke surga, melihat keindahan surga, taman-tamannya, pepohonannya, sungai-sungainya, dan kenikmatan juga. Dia pun diam saja. Apa yang terjadi? Minta, ya Allah masukkan dong saya ke surga. Kata Allah, wahai hakki ya bunah Adam, celaka kamu ya anak Adam. Kamu kan sudah tadi berjanji dua kali, masih minta supaya kamu enggak bakal minta lain, kok masih minta juga? Si hamba pun berkata kepada Allah, ya Rob, ya ini saja, aku tidak akan minta yang lain. Ya. Akhirnya Allah pun tertawa dan kemudian menyuruh supaya si hamba itu masuk ke dalam surga. Setelah dia masuk ke dalam surga, Allah berkata kepada si hamba itu, tamanna, silakan kamu berangan-angan, pengen apa? Faya tamanna, maka si hamba itu berangan-angan terus sampai Allah bantu yang ini, yang itu, dibantu oleh Allah angan-angannya. Ya, pengen apa? Ya, pengen istana, rumah tipe 60. Pengen mobil apa? Baby Benz. Silakan kalau lo beri angan-angan. Silakan kamu berangan-angan. Terus dia berangan-angan sampai Allah bantu angan-angannya sampai akhirnya selesai. Ya hatta tanqati'a umniyatuhu kata Rasulullah, sampai akhirnya terputus angan-angannya, enggak tahu lagi yang mau minta apa, ya enggak tahu sudah. Akhirnya Allah berfirman kepada si hamba itu, laka mitluha wa asyratu amsalha. Bagi kamu yang kamu minta dan 10 kali lipat lagi. Dalam satu riwayat yang sahih yang dari Bukhari, bahwa orang yang paling rendah derajatnya dalam surga diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Orang yang paling rendah derajatnya di surga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat dunia. Antum bukan cuma punya kakak atau sekecil, kecil. Ya, diberikan oleh Allah 10 kali lipat dunia. Ya tuh, itu tuh surga yang paling rendah. Gimana surga yang paling tinggi, mas? Yang disebut difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu riwayat yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. A'dadtu li'ibadihi ma la 'aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara fi qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hambaku sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Subhanallah. Sufya. Kalau seorang hamba melihat bagaimana nikmatnya surga, dia akan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah saja. Dunia kecil. Sehingga pada waktu itu apa? Tumbuh kezuhudan. Dia tidak butuh kepada dunia, maaf mas. Saya ingin kehidupan akhir. Dikarat lebih baik, lebih kekal. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Di sini. Coba ketika kita membaca dan membuka bagaimana di dalam api neraka. Na'udzubillah. Tahu kalian minumannya api neraka, ahli neraka apa? Minumannya ahli neraka itu ya akal Islam. Hah? Nanah dan darahnya api neraka. Ya, ahli neraka. Antum tahu bahwasannya di dunia itu kebanyakan yang memasuki adalah orang-orang yang sombong. Yang waktu di dunianya orang-orang yang punya harta benda yang menyombongkan seperti Qarun. Subhanallah. Di sini, ketika seorang mempelajari, melihat tentang surga, tentang neraka, insya Allah akan tumbuh di dalam hatinya apa? Subhanallah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim, dalam Bukhari dalam sahihnya, kana awwal ma nazala minal Quran adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran fil jannati wan nar, tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu kepada kami, jangan kamu minum arak, niscaya kami akan berkata, kami tidak akan meninggalkan arak selama-lamanya. Kenapa? Karena belum adanya. Di sinilah fungsinya mengapa kita harus mengenal surga, mempelajari tentang neraka, supaya dia menimbulkan dalam hati kita zuhud dalam kehidupan dunia. Orang kalau sudah zuhud mudah mendapatkan hidayah, mas. Tapi kalau orang tidak zuhud, susah cari hidayah, susah mendapatkan dunia, untuk mendapatkan hidayah. Ya. Orang masih cinta kedudukan, dia akan bela kedudukannya daripada mendapatkan hidayah. Orang kalau masih cinta harta, dia akan lebih membela dapat harta daripada hidayah. Orang kalau lebih cinta kepada sanak dan famili, dia akan lebih membela sanak famili daripada hidayah. Orang kalau lebih cinta kepada adat istiadat, tidak zuhud, dia akan terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qarun. Ya, Qarun itu gimana, Mas? Dia itu Masya Allah sampai ya wa inna apa kata Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci pintu hartanya aja ya dipanggul oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya doang, gimana hartanya coba? Kuncinya doang ya dipanggul oleh orang-orang yang kuat. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Karena dia lebih mencintai hartanya, dia menolak dakwah Nabi Musa. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Karena apa? Karena dia lebih menginginkan kemuliaan dunia. Kemudian Allah mengkisahkan dalam surat Al-Qasas. Ketika Harun dia berjalan di tengah-tengah kaumnya, berkatalah orang-orang, ya laitana mislama utiya Qarun. Wahai seandainya kita diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun, jadi orang kaya raya, Masya Allah. Qala alladhina utul ilm, berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, waihakum, celaka kamu, sawabullahi khair, pahala Allah itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Qarun. Kemudian Allah menutup kisah tersebut dengan firman-Nya, watilkal akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fid dunya wala fasada. Demikianlah kehidupan akhirat kami jadikan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan tidak pula kerusakan. Allahu akbar. Di sini kan? Yeah. Ini dia penting. Yang kedua, yang ketiga, hal yang bisa menumbuhkan rasa zuhud di akhlak Islam. Ya. Yeah. Yaitu sering kita mengambil atau membaca tentang kisah-kisah para ulama, para orang-orang yang zuhud, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam harta kasih dia zuhud. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman orang yang terkaya di dunia, tidak ada yang mengalahkan Nabi Sulaiman, tapi beliau adalah orang yang zuhud di dunia. Makanya dari sinilah kita pahami bahwa zuhud itu tempatnya di dalam hati. Zuhud itu tempatnya di dalam hati. Ya. Zuhud bisa dimiliki oleh orang kaya, bisa. Zuhud bisa dimiliki oleh siapa saja, harta konglomerat, bisa. Kalau dia tidak membutuhkan harta, kalau tidak menyimpan harta itu di hatinya, tapi dia simpan harta itu di tangannya. Kalau orang kalau sudah memasukkan harta di hati, susah payah. Ya. Allahu musta'an. Kemudian di antara hal yang bisa membantu kita untuk zuhud, jangan kita melihat kepada yang lebih tinggi kedudukan kita dalam kehidupan dunia, tapi lihat kepada yang lebih rendah kedudukan kita dalam kehidupan dunia. Rasulullah bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minka wala tanzur ila man huwa fawqaka fa innahu ajdar alla tazdari ni'matallahi 'alayka." Lihat kepada yang lebih rendah kedudukan kamu dalam kehidupan dunia ini. Jangan kamu lihat kepada yang lebih tinggi, karena itu lebih bisa membantu kamu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Diberi oleh Allah motor, alhamdulillah. Tetangga saya cuma diberi sepeda, kan? Diberi oleh Allah sepeda, alhamdulillah. Tetangga saya cuma bisanya jalan kaki. Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Orang tetangga saya ini sakit, diberikan kesakitan, dia bersyukur kepada Allah, tetangga saya mati kemarin, kan gitu. Jadi dia selalu dalam masalah kehidupan dunia lihatnya yang lebih rendah. ya. Makanya ibu-ibu sekalian, Bu, kalau punya suami yang rezekinya alhamdulillah pas-pasan, jangan melihat kepada orang yang masya Allah manajer di Krakatau Steel. Akhirnya nggak pernah bersyukur. Ya, melihat tetangganya beli motor Supra X terbaru, mas beli tuh mas, motor kita udah ringsek nih. Masya Allah, tetangganya bisa beli bebek, dia pengen beli onta. Allah Akbar. Kenapa? Karena dia cuma melihat yang lebih tinggi terus. Coba lihat yang lebih rendah, akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu dalam masalah dunia, tapi dalam masalah akhirat jangan melihat yang lebih rendah. Alhamdulillah saya masalah lima waktu, si pulang nggak sholat, salah mas. Antum dalam masalah akhirat lihat yang lebih tinggi. Masya Allah si pulang kok bisa tahajud tiap malam, kok saya nggak bisa. Nah kalau masalah akhirat, kalau antum lihat terus kepada yang lebih tinggi, insya Allah terus akan berlomba-lomba. Makanya lihat ya, perlombaannya para sahabat zaman dahulu itu bukan kehidupan dunia, bukan. Lihat dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah yang disebutkan dalam satu hadis itu bahwa orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah. Orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Hai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala, ya Rasulullah. Yasumuna kama nusum, mereka berpuasa, saat kami pun berpuasa. Wa yusalluna kama nusalli, mereka bersolat, kita pun solat. Wa yatasaddaquna bi quduri amwalihim wa la natasaddaq. Tapi mereka bisa bersedekah, kita enggak bisa bersedekah, ya Rasulullah, gimana ini? Subhan. Yang diadukan sama Rasulullah bukan apa? Rasulullah mereka punya mobil, kita enggak punya mobil, gimana? Bukan itu. Dia berkata kepada Rasulullah, orang fakir miskin itu apa? Ya Rasulullah, mereka dapat pahala gede, kita enggak bisa, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan. Ya. Bukankah ya setiap tasbih itu sedekah? Tahmid itu sedekah. Itu sedekah. Rasulullah mengajarkan supaya setelah sholat mengajarkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu tutup la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sedekah buat kalian. Akhirnya diamalkan oleh orang-orang fakir itu. Tahu orang kaya ngamarin lagi, pergi lagi kepada Rasulullah. Hei Rasulullah, mereka tahu. Akhirnya Rasulullah bersabda, fadlullah yusihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Masyarakat sahabat berlomba-lomba bukan dalam cari dunia, tapi mereka berlomba-lomba cari pahala. Makanya disebutkan dalam hadis yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah bersabda, "Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya, fanafisuhu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang menyaingi kamu dengan kehidupan dunia, saingi dengan kehidupan akhirat. Si fulan bisa beli Innova. Saya salat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Besoknya ngelihat, si fulan bisa ngelihat, bisa beli motor. Hebat motornya Tiger. Saya salat tahajud. Saingi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kata Rasulullah. Itu tempat persaingan kita, bukan dengan kita kehidupan dunia, mas. Subhanallah. Itulah masyarakat para sahabat. Makanya ibu-ibu nih, Bu ya, sifat zuhud itu paling dibutuhkan oleh ibu-ibu. Supaya apa? Supaya qanaah sama suami. Kalau suaminya rizkinya lagi seret, alhamdulillah, bukan diomel-omelin, tapi dihibur. Mas, sudahlah, itu sudah takdir Allah. Gimana lagi? Kewajiban kita adalah ridho. Enak kan kalau punya istri seperti itu? Ketika dapat kesenangan, diingatkan sama suami. Ingat mas, ini titipan dari Allah. Keluarkan infaknya. Subhanallah. Coba bayangkan kalau punya istri pulang ke rumah enggak bawa duit, waduh. Ya, mencak-mencak. Diberikan oleh Allah rezeki harta yang banyak, wah borosnya minta mau ampun. Ayo kita mas ke mall, ke plaza. Masya Allah. Lupa. Yaki, ya hati-hati. Makanya kata Rasulullah, kebahagiaan seorang hamba itu empat. Yang pertama kali adalah istri yang solehah. Yang kedua adalah kendaraan yang tangkas. Yang ketiga rumah yang luas. Yang keempat tetangga yang baik. Nah ini dia. Kemudian yang keberapa, yang kelima, yang bisa membantu kita zuhud, kenalilah hakikat kehidupan dunia. Apa itu dunia? Ya. Seorang hamba ketika mengenal kehidupan dan hakikat kehidupan dunia, insya Allah akan membantu untuk zuhud. Allah berfirman tentang dunia, dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang hakikat kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakan hai Muhammad, kesenangan dunia itu adalah sedikit. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim di nomor 2957 dari Jabir, anna Nabi SAW marra bis-suq wan-nasu kanakai, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewat di pasar sementara orang-orang mengerumuni Rasulullah. Pamarra bi jadai asabkin mayyitin, maka Rasulullah melewati bangkai kambing yang telinganya putus, yang ya banyak kekurangannya, ya, lalu Rasulullah pun mengambilnya pada awal. Dalam satu riwayat itu bangkai kelinci. Fa akhadha bi udunihi, kemudian Rasulullah memegang telinganya dan berkata, ayyukum yuhibbu an hadha lahu bi dirham, siapa yang mau beli ini satu dirham saja? Maka mereka berkata, "Manu hibbu annahu lana bisyai, wa ma nasna'u bih?" Hai Rasulullah, buat apa itu bangke? Ya. Kemudian Rasul bersabda, "Atuhibbuna annahu lakum?" Kamu suka enggak punya ini? Bangke. Kata para sahabat, "Wallahi law kana ayyan kana aiban fi li'annahu asab." Hai Rasulullah, kalaupun itu hidup, kami juga enggak bakal mau, karena dia itu terkena penyakit. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wallahi demi Allah, ladunya ahwan 'alallahi min hadza 'alaikum." Dunia lebih ringan, lebih hina di sisi Allah daripada ini. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai. Subhanallah. Dalam satu riwayat yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami Shaghir, yaitu hadis nomor 5. Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurba." Dalam satu riwayat, "Ka'sa." Kalaulah dunia itu sama di sisi Allah dengan sayapnya seekor nyamuk, ya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir segelas pun juga. Kalaulah, kata Rasulullah, dunia itu bagi Allah sama dengan sayapnya nyamuk, Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun minum segelas pun juga. Itu menunjukkan bahwasanya dunia itu hina di sisi Allah. Allah ya. Maka kenalilah kehidupan dunia hakikatnya. Niscaya Anda akan tumbuh dalam hati Anda zuhud. Kemudian yang keenam, hal yang bisa membantu kita zuhud, sering-sering banyak mengingat kehidupan, mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzil ladzat al-maut." Banyak-banyaklah kamu mengingat penghancur kematian. Banyak-banyak, kata Rasulullah, mengingat penghancur kematian itu, al-maut, kematian, penghancur kelezatan, maaf ya. Banyak-banyak kamu ya mengingat penghancur kelezatan, al-maut, kematian. Ya, makanya Rasulullah menyuruh kita ziarah kubur. Supaya apa? Ingat, kita tuh nanti akan seperti itu, Mas. Dibungkus pakai kain kafan, dikuburkan. Setelah itu akan ditanya oleh dua orang malaikat. Subhanallah. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Al-Bara bin Malik. Kata Al-Bara, suatu ketika Rasulullah SAW menghadiri penguburan jenazah seorang Ansar. Ketika itu lahatnya belum dibikin, belum dibuat maksudnya. Lalu Rasulullah pun duduk di sekitar kuburan, dan para sahabat pun duduk-duduk di sekitar Rasulullah. Faka'annaha tuyurun ala ru'usihim, seakan-akan ada apa? Burung di atas kepala-kepala mereka, saking khusyuk. Kemudian Rasulullah SAW menusukkan batang ke tanah. Sambil ditusuk-tusukan, Rasulullah kemudian melihat ke langit. Lalu beliau melihat lagi ke tanah. Dilakukan 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, "Ta'awwadu min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. "Ta'awwadu min adzabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Dalam riwayat yang lain, "Sallallahu li akhikum at-tabat." Mintalah kepada Allah supaya ya saudara kamu yang di kuburan. Maaf, itu dalam kisah lain. Maaf, saya lupa. Kemudian Rasul bersabda, "Innal 'abdal mu'min." Seorang hamba mukmin, "Idza kana fi iqbalin min ad-dunya, idza kana fi iqbalin min ad-dunya wa iqbalin ila al-akhirah." Seorang hamba mukmin ketika dia akan meninggalkan dunia dan akan menuju kehidupan akhirat, "Atahum malaikatun biyul wujuh," akan didatangi malaikat yang wajahnya putih bersih. Subhanallah. "Fayajlisuna minhu maddal basar," lalu "ma'ahum hanutun," lalu mereka membawa apa? Minyak wangi dari surga. "Wakafu akfan minal jannah," dan kain kapan dari surga. "Fayajlisuna minhu maddal basar," lalu malaikat-malaikat itu yang wajahnya putih bersih itu duduk sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut, "Fi ahsani suratin," dengan bentuk yang sangat indah. Lalu dia duduk di pinggir apa? Kepalanya seorang mukmin. Kemudian dia mencabut nyawanya sambil berkata, "Ukhruji ila rahmatillah radiyatan mardiyah." Ya, keluarlah engkau kepada rahmat Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Kemudian nyawa itu pun keluar bagaikan air yang keluar dari teko. Begitu mudah. Kemudian setelah keluar nyawa itu, kata Rasulullah, malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih itu tidak membiarkan apa nyawa itu berada di tangan malaikat maut, kecuali mereka ambil dan disimpan di mana? Di kain kafan yang berasal dari surga, langsung dibawa ke langit. Di setiap pintu langit ditanya, "Siapa dia?" Setiap langit semua malaikat bertanya-tanya, "Siapa dia? Wangi sekali." Kemudian diberikan nama dengan nama-nama yang paling baik sewaktu di dunia. Sampai akhirnya langit ketujuh Kemudian Allah menyuruh untuk mengembalikannya kepada ke tanah. Kemudian dibalikan lagi nyawanya ke tanah. Apa ke kuburan. Lalu datanglah dua malaikat Mukar, Munkar dan Nakir. Kemudian nyawa itu begitu tuh. Dibentak nyawa itu, apa si mayit yang ada di kuburan itu. Man rabbuk? Siapa Tuhan? Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus kepada kamu itu? Maka si orang beriman itu berkata dengan penuh dengan kemantapan dan ketenangan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Nabiku Nabi Muhammad, agama Islam. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Adapun orang kafir, kata Rasulullah, apa yang terjadi? Dia didatangi oleh malaikat sudul wujud, wajahnya itu hitam kelam. Kemudian dia membawa apa maksud? Kain tapan dari api neraka yang baunya busuk. Kemudian dia duduk sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang sangat seram. Lalu dicabutlah nyawa orang kafir bagaikan besi saput. Saput itu besi yang ada tutup-tutupnya gitu, yang berada di kain wol yang basah. Gimana coba? Susahnya minta ampun. Makanya orang kafir ada yang sekaratnya sampai 3 hari mas. Susah dicabut, susah. Ya. Sampai kemudian dicabut, dibawa oleh malaikat, ternyata terjadi ke langit, ditutup semua pintu-pintu langit. Semua pintu-pintu langit ditutup. Kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya, dikembalikan lagi sama malaikat, bukan dengan dibawa, dibuang. Kemudian dia di kuburannya akan didatangi malaikat yang sangat seram. Ila akhir hadis tentunya. Ini semuanya hak. Ketika kita ziarah kubur, kita ingat bahwa kita akan seperti itu ya. Nah, ketika dia ingat, dia akan zuhud. Akan tumbuh sifat zuhud. Ini beberapa perkara yang bisa membantu agar kita bisa zuhud. Di akal Islam, memang berbicara masalah zuhud gampang, mudah. Tapi untuk mempraktikkan itu yang sulit. Ana dan antum tidak ada bedanya. Berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita berusaha untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Ya, sehingga kita mendapatkan keriduan Allah yang itu merupakan cita-cita kita, yaitu keriduan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Ya. Karena juga tenggorokan saya sudah sakit ini. Ini orang enggak bisa ngomong lama. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Yang penting sedikit tapi diamalkan daripada banyak-banyak enggak ada yang diamalkan. Kita berusaha ya Islam, karena setiap ilmu yang kita pelajari akan ditanya oleh Allah. Setiap ilmu yang kita pelajari kita akan ditanya oleh Allah. Kita amalkan semampu kita. Wallahu a'lam, mungkin di antara antum ada yang mau bertanya, silakan.